Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut kembali dari kajian kita sebelum salam. Kita sudah masuk penghujung, tinggal berapa 20-an halaman lagi insya Allah selesai. Mudah-mudahan hari ini atau malam ini kita dapat 10 halaman membacanya. Masih dari Mawani Takfir Al-Mu'ayyan, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan wasu'ila, ini beliau ditanya, puan, man ya'ti hadhihi al-a'mal yuridu a'mal asy-syirk wa qad nasha'a bi badiyatin aw bi bi'atin jahilatin. Oi Syekh, ada orang yang melakukan amalan-amalan ini, yang dimaksud oleh penanya adalah amalan-amalan kesyirikan, syirik akbar. Ya, orang itu terkadang dia orang itu tinggal di sebuah negeri yang badui, pedalaman, atau dia di lingkungan yang memang jahil, jauh dari ilmu agama. Apakah tetap diponis kafir orang itu? Ya. Kata Syekh, fa ajaba an yu'allamu annahu syirkun akbaru hatta yatuba. Yuqalu lahu hadha syirkun akbar wa 'alaika at-taubatu ila Allah. Orang ini diajari, jangan langsung buru-buru diberi uzur. Diajari, ini adalah syirik akbar, diberitahu pada dia sampai dia bertobat. Ya. Mesti dinyatakan kepada orang tersebut, ini adalah syirik akbar. Dan wajib bagi Anda untuk bertobat pada Allah. Mislu makanal musyrikuna yatufuna bil kuburi wa nasabu indal ka'bati salasa mi'atin wa sittina sonaman. Semisal kaum musyrikun Quraisy yang mereka tawaf di kuburan. Mereka memancangkan di dekat Ka'bah. Ada sekitar, ya, 360 berhala. Wa arsyadahuma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Falladhi ajabu wa hadahullah. Alhamdulillah. Ada orang yang menyambut seruan dakwah Nabi. Mereka bertobat, masuk Islam, alhamdulillah. Walladhi ma ajaba musyrikun. Yang enggak mau mendengar seruan dakwah Nabi, maka mereka musyrik. Wa aghlabuhum juhalun. Mayoritas mereka ini orang-orang bodoh. Kharaju ila badrin juhalan. Akhirnya mereka, ya, karena mereka bodoh, mereka memusuhi dakwah tauhid, tetap terus-menerus di atas kesyirikan. Mereka memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Badar dalam keadaan mereka orang-orang bodoh. Wa ila Uhudin juhalan. Mereka ikut memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud dalam keadaan bodoh. Tabi'u ru'asa'ahum. Mereka mengikuti pentolan-pentolan mereka, pemimpin mereka. Qala Allahu jalla wa ala am tahsabuna anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kalan'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwa mayoritas mereka dapat mendengar, dapat berpikir, dapat berakal? In hum illa kalan'am, tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak. Balhum adallu sabila. Nah, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Wa ma'ahada hakama alaihim bil kufri. Namun walau demikian, Allah memvonis mereka dengan kekufuran. Ya. Wasu'ilah. Jadi, paham ya? Syekh bin Baz tadi ditanya tentang orang yang melakukan perbuatan kufur di negeri yang, ya, di negeri badui, ya, atau di lingkungan yang bodoh, ya, dia diajari. Dia diajari masih musyrik itu. Bukannya diajari kamu enggak kafir, enggak. Dia musyrik. Ketika dia tobat, alhamdulillah. Kalau enggak mau tobat, ya berlakulah hukumnya. Ai barakallahu fik. Bisa dipahami sini. Ya. Ini sama seperti kisah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan akhir, Sittatu Mawadi' minas Sirah. Ada orang Arab Badui datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengerin pengajian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya paham nafyu isbat. Akhirnya paham urgensi keimanan tauhid. Agar dipaham pembatal keislaman, pembatal keimanan yang dia lakukan dan kaumnya lakukan. Maka setelah pengajian dia datang kepada Syekh Muhammad bin Abdullah, dia bersaksi. Saya bersaksi, bersaksinya apa? Bukan syahadat, la ilaha illallah, dia sudah bertobat. Persaksinya apa? Dia bersaksi apa? Bahwasanya saya dulu kafir. Kaum saya kafir. Dan mutawwi ustaz kami yang mengatakan kami enggak apa-apa, itu juga kafir. Dalam keadaan dia dan kaumnya melakukan pembatal keislaman yang sangat parah. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pengajian tersebut. Dan dia tercerahkan. Aibarakallahu fik. Dalam keadaan badui. Ya. Wasuhilah. Syekh bin Bas juga ditanya. Kiralah. Beliau ditanya. Al-jahil alladhi la ya'rifu anna dhabha ibadatun wa yadbahu. Ligwairillah. Wai Syekh. Ada orang yang dia enggak tahu menyembelih. Ya, itu adalah sebuah ibadah yang dia nyembeli untuk jin. Akhirnya dia nyembeli untuk selain Allah. Gimana sih? Yu'allam anna hadha syirkun. Orang ini diajari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Fa idza mata 'alaih hukmuhu hukmul musyrikin. Kalau dia mati di atas keyakinan demikian belum bertobat, maka hukumnya adalah hukum musyrikin, la yusalla 'alaih wa la yujahhazu. Tidak disolati, tidak diurusi mayitnya, wa la yarithuhu al-muslimun. Kaum muslimin yang menjadi asobah dia tidak mewarisi dia. Ya, tidak mewarisi dia. Wa amruhu ilallah. Urusannya diserahkan pada Allah. Wa su'ila kilala. Syekh bin Mas sudah ditanya. Mas'alatu qiyamil hujjati wa fahmil hujjati hadihi hasala fiha iskanun. Wa Syekh, permasalahan tegaknya hujjah, paham hujjah, ya, ini terjadi iskal. Ini kita sudah kaji, ya. Kemarin sebelum Ramadan dari kitabnya atau risalahnya Syekh Al-Muhaddis Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, rahmatullah alaihim jami'an. Dalam kitab yaitu Hukmu Takfir Muayyan wal Farq Baina Qiyamil Hujjah wa Fahmil Hujjah. Ya, di buku itu kita juga dapat faedah perbedaan antara tegaknya hujah dan paham hujah. Yang matlub, ya, yang dituntut oleh hamba ialah telah sampai hujah mereka. Ketika sudah sampai hujah, mereka mesti mengamalkan. Bukannya yang dituntut dari mereka, mereka paham hujah seperti pemahaman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak demikian. Ya. Kemudian, kata Syekh ketika ditanya ini, al-wajibu qiyamul hujah faqat. Yang wajib itu tegaknya hujah saja. Allah Ta'ala qala, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Allah menjelaskan suatu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata Syekh, Syekh bertanya kepada audiens, kepada hadirin yang ada di majelis Syekh, ya, yubayyanu au yatabayyan, kata Syekh, ya, apakah dijelaskan atau sudah jelas? Kata Sa'il, yubayyan, ya, dijelaskan. Kata fa'ajabah, na'am, iya, hatta yubayyan, hingga dijelaskan. Fal muhim albayan, walau lam yahsul tabayyunun. Yang terpentingnya adalah penjelasan. Ya. Walaupun belum terdapat kejelasan, yang penting penjelasan dari Allah sudah hadir. Ya, kemarin kita juga sudah mengutip fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di Rad Alal Mantiqiyin yang menerangkan, ya, bahwa bulughul Quran, Quran itu sudah sampai kepada umat, itu adalah bulughul hujjah. Berarti telah sampai hujjah. Ya. Fa ajabai. Faqad qala Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya. Yubayyan wa lam yaqul yatabayyan. Ya. Hatta yubayyana lahum. Allah Ta'ala berfirman, hatta yubayyana lahum. Hingga Allah menjelaskan kepada mereka ma yattaqun, apa yang harus mereka jauhi. Ya, walam yakul hatta yatabayyana lahum. Dan Allah tidak berfirman sampai telah menjadi jelas untuk mereka. Allah hanya menjelaskan. Ya. Hatta wa in qalu lam nafham. Walaupun sampai mereka mengatakan kami enggak paham. Bukan urusannya kita paham apa enggak. Yang jelas Allah telah menjelaskan. Ya. Kalau disyarati mesti paham, lah yang beriman Abu Bakar, Umar dan yang paham-paham aja. Ya. Artinya yang telah tegak hujah berarti. Ya, yang telah tegak hujah ya seperti itu aja. Yang ada berarti hanyalah kafir inat seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu mu'anid. Yang lainnya ya hanya ikut-ikutan. Yang Allah jelaskan ciri khas musyrikin Quraisy mereka adalah mukallid, berarti mereka tidak kufur. Ini kan lawazim yang jelek ya, konsekuensi yang keliru. Lihat di footnote ya. Ziyadatul fawaid al-jaliyah wanzur mu'allafatil imam Muhammad ibn Abdul Wahab wa masail fil munkarat wal bid'ah li Syekh Abdullah ibn Abdul Latif wal asinna al-haddad ibn Sahman fattabayyun ghairul bayan. Yang namanya ya tabayyun itu bukanlah bayan ya. Yang namanya ya kejelasan itu bukan penjelasan. Allah hanya menjelaskan. Menjadi clear sekalipun, menjadi clear total sampai yang ya, audiens itu mengerti, itu namanya kejelasan. Fal awal samrah. Yang awal itu hanya buah aja dari penjelasan. Was ya samratus tsani. Yang awal hanyalah buah dari penjelasan. Wal awal fahmul hujjah. Yang pertama kejelasan memahami hujjah. Wasani qiyamul hujjah. Yang kedua yaitu bayan, itulah tegaknya hujjah. Dan Allah hanya menjelaskan. Ya, Allah hanya menjelaskan. Mau kita paham atau tidak, hujjah telah tegak. Ya, barakallahu fikum. Kita paham atau tidak, hujjah telah tegak. Ya. Musyrikin Quraisy sampai hari ini bahkan enggak paham-paham. Kuburiyun sampai hari ini enggak ngerti-ngerti. Beribadah itu hanya kepada Allah. Kata mereka, "Oh enggak, mesti lewat perantara. Kita ini orang kotor, mesti lewat orang-orang suci. Kita ini jauh dari Allah, mesti yang dekat dengan Allah." Ya. Mana abuduhum? Kita enggak beribadah pada mereka. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita jauh dari Allah. Kuburiyun sampai musyrikun dulu enggak paham-paham masalah ini. Enggak ngerti-ngerti. Ya. Apakah hujah telah tegak? Telah tegak? Telah tegak. Apakah mereka paham hujah? Enggak. Mereka punya syubhat. Atau mereka lagi, ya. Haulai syafa'una indallah. Ya, ini orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah, makanya kami beribadah pada mereka. Ngerti enggak mereka itu? Berarti gagal paham terus. Ya. Hujah telah tegak enggak Nugraha? Hai, Nugraha. Hujah telah tegak enggak sama mereka? Sudah paham hujah enggak? Allah sifati mereka la yaqilun, enggak paham. Ulaika kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adol. Gimana mau paham tek hujah? Ya, punya otak aja juga enggak, atau ada otak enggak bisa menggunakan. Ya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya kalbu tapi enggak mampu berpikir dengan kalbu itu. Gimana paham hujjah? Barakallahu fiik. Nah, yang jadi ibrah acuan adalah telah tegaknya hujjah. Fahmul hujjah itu bukanlah acuan kita. Kalau fahmul hujjah jadi acuan, subhanallah. Ya. Subhanallah. Pengikutnya Firaun itu ikut-ikutan. Pengikutnya musyrikin di zaman Nabi Nuh ikut-ikutan. Kecuali ru'asa uhum, pentolan mereka. Hatta musyrikin Quraisy Allah sifati di Al-Quran. Ya. Mereka hanya ikut-ikutan. Ya. Ikutan aba'ana, nenek moyang. Baik. Fatabayyun min fi'lil 'abdi. maka tabayyun, mendapat penjelasan, mendapat kejelasan clear, itu perbuatan hamba. Wal bayan min fi'lillah, sedangkan penjelasan perbuatan Allah. Wal ma'na annallaha aqamal hujjata bi bayani syar'ihi wa dini. Maknanya apa? Allah telah menegakkan hujjah dengan menjelaskan syariat dan agamanya. Wa man hada an dzalika, siapa yang menentang setelah hal itu, faqad utiya min qibali nafsihi litafritihi fil bahsi an dinillahi ta'ala. Berarti dia telah melakukan perbuatan itu dari diri dia sendiri. Kenapa? Litafritihi. Karena sikap tafrit dia, sikap lalai dia, ya, dalam mencari kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syalfihir. Balik lagi, tadi sampai mana? Halaman 257. Tai. Oh, ini ya. Halaman 258. Ya Allah taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Ya. Bukanlah urusan kau wahai Rasul memberikan hidayah pada mereka. Namun ya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa alladhi yahdi, nahnu 'alainal bayan. Allah lah yang memberi hidayah. 'Alainal bayan, kewajiban bagi kita untuk memberikan penjelasan saja. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Nabi memberikan petunjuk kepada irsyad, engkau membimbing mereka saja, memberi penjelasan pada mereka saja kepada jalan yang lurus. Ya. Innaka tahdi, engkau wahai Nabi memberikan tahdi bi ayyi syai'in bil bayan, kata Syekh. Dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dengan memberikan penjelasan. Amma luzumu annaka tufahhim, adapun keharusan Anda mesti memberikan pemahaman kepada mereka? La, laisa laziman. Enggak mesti kayak gitu. Ya. Kalau kewajiban Nabi memberikan pemahaman sampai umat paham, berarti Nabi yang enggak ada pengikutnya yang paling banyak salah. Harusnya begitu. Ya. Nabi yang enggak punya pengikutnya. Kan kata Rasulullah SAW, "Uridat alayyal umam." Umat-umat ditampakkan kepadaku. Ya. Wa raaitun nabiyya wa ma'ahu arrahat. Aku melihat Nabi, ada orang yang pengikut yang sama dia cuma arrahtu, 3 sampai 9 orang. Wa raaitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Aku melihat Nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Wa raaitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat Nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Kalau kewajiban Nabi mesti memahami, memberikan pemahaman pada umat, ternyata umatnya enggak paham-paham, berarti Nabi tadi yang enggak punya pengikut yang paling banyak salah. Kan begitu? Yang keliru dakwahnya. Apa bisa kita terima konsekuensi batil kayak gitu? Enggak. Nabi dakwah di Mekah enggak ada yang mengikut. Di Thaif diusir. Diusir. Enggak ada yang mau ikut. Disimpulkan bahkan. Sampai-sampai Zaid bin Harithah melindungi Nabi. Sampai ikut bocor-bocor kepalanya. Ya. Ditimpuki. Orang-orang Mekah. Mencemooh Nabi SAW. Hanya sebagian yang ikut. Ya. Ini kalau konsekuensinya. Fahmul hujjah. Itu kewajiban baginya. Ternyata apa? Nah, Rasulullah SAW telah menjalankan amanah. Amanah Allah, ya Rasul, ya ayuhar Rasul, balik ma'unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu kepada umat. Nabi tanya para sahabat di Hajjatul Wada, apakah aku disuruh menyampaikan? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Allah masyhad, kata Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah. Berarti hujjah telah tegak. Dengan apa? Bil bayan. Bukan dengan tabayyun, bukan dengan kejelasan yang mesti clear. Ya, sampai orang paham, sampai Abu Jahal, oh gitu, berarti ada syubhat di kepala saya. Sampai Abu Lahab ngomong gitu. Ya. Oh gitu. Iya, kata Abu Lahab. Ternyata gitu ya. Ya. Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Ya. Enggak. Hai barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Waqat yaqulu ma fahimtu. Terkadang mereka mengatakan, ini musyrikin kuburiyun. Kalau dikatakan kepada mereka begini begitu, begini begitu, dia katakan, "Ma fahim tu, saya enggak paham." Hal nuti'uh? Apakah kita turuti kemau apa ucapan dia? Oh, berarti kamu belum pahamnya. Ya udah, kamu enggak kufur. Ya. Ada syubhat di kepala kamu, ada mawani pencegah kekafiran. Belum tawafurus syurut, belum terpenuhi syarat-syarat. Ada pencegah mawani. Kenapa? Enggak paham-paham. Idza kunna qul la ilaha illallah, kalau kita katakan kepada si kuburi ini atau kepada musyrik ini, ucapkanlah la ilaha illallah, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, wa ma'naha la tad'u allata wa la tastaghitsu bih. Yang maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maknanya adalah jangan kau beribadah kepada Lata, jangan kau beristighosah kepadanya. Qala ma ana ma fahimtu kalamaka, ma fahimtu kalamak, kata dia. Saya enggak paham ucapan anda ini, ucapan si dai, kata si musyrik tadi. Nuti'uhu wa huwa arabiyyun yafham. Apakah kita turuti kemauan ucapan dia ini? Ya. Ya udah, berarti kamu enggak kafir, padahal dia orang Arab, dia paham. Makna la ilaha illallah, la nuti'u, kita tidak turuti kemauan dia. Ya. Ibadul ubadul badawi. Idza qulta lahum, nih para penyembah kuburan badawi, kuburan keramat yang ada di Saudi. Kalau kita sekarang kuburan wali-wali. Kalau anda katakan kepada mereka, al-badawi makhlukun adami misluk. Badawi itu makhluk, manusia kayak kalian. La yasluh, dia gak layak ayu'bad untuk diibadahi. Ya. La ayu'bad, wala yudha, gak boleh diibadahi, gak boleh jadikan tempat doa. Qala ma fahimtu kalamak wa huwa arabi yafham la yutahada. Dia mengatakan, saya enggak paham ucapan kamu ini. Padahal dia orang Arab. Dia paham ucapan kita, kata Syekh. Orang kayak gini enggak boleh diturutin. Artinya apa? Tetap divonis kufur. Ya. Ada para kuburiun yang suka ibadah ziarah ke makam-makam wali. Ya, ngapain Bapak ke kuburan wali ini? Ya. Kita tanya kepada dia, semuanya kita mengingkari apakah imma dia terjatuh ke dalam bid'ah atau imma terjatuh ke dalam syirik. Kita ingkari, apalagi ke syirik. Ngapain, Pak? Kalau dia katakan, saya ke sini karena meyakini sini tempat mustajab, saya berdoa pada Allah. Kita ingkari. Gak boleh itu bid'ah, wasilah menuju kesyirikan. Ya. Apalagi kalau dia katakan, saya mau ibadah di situ. Ibadah gimana maksudnya, Pak? Saya mau berdoa pada Allah melalui perantara ini. Itu syirik, Pak. Syirik uluhiyah, itulah syiriknya musyrikin Quraisy. Apalagi kalau dia katakan wali ini bisa menyembuhkan saya. Oh, ini syiriknya double. Ya. Rangkap rububiyah sama uluhiyah. Yang musyrikin Quraisy aja enggak punya keyakinan kayak gitu. Musyrikin Quraisy itu meyakini Allah yang memberikan, menciptakan, menghidupkan dan seterusnya. Nah, dia meyakini yang menyembuhkan penyakitnya adalah orang soleh. Ini kesyirikan diri, kesyirikan di atas Abu Jahal. Nah, kita katakan itu syirik, beribadah hanya pada Allah, enggak boleh. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, enggak kepada selain Allah. Ya, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Kita terangkan pada dia di mananya. Kemudian dia mengatakan, "Ah, kamu tahu apa dasar Wahabi? Kadrun. Kamu ini suka berbidah-bidahkan." Kita terima gak ucapan dia? Hah? Dia paham ucapan kita. Ya. Apalagi dia di zaman sekarang. Yang bisa cari informasi ini, aksesnya banyak. YouTube, Google, MP3, Instagram, WhatsApp, Telegram. Apa lagi? Facebook, Friendster. Udah gak ada Friendster ya? Udah gak ada. Emangnya Zaki tahu Friendster apaan? Hah? Tahu, masya Allah. Ya. Ya, mana lagi tadi? Lihat tuh di footnote. Qala Ibn Baz fi Majmu' Fatawa, Syekh Ibn Baz berkata di Majmu' Fatawa, yaqul ana la arifu anna an-nas yusallun wa ma adri anis shalah wa la arifu zakah wa la arifu siyam wa la arifu jihad. Hada la yuta li anna hada min at-tala'ubi bid-din. Ya, ada orang yang mengatakan saya enggak tahu salat itu apa. Makanya saya enggak sholat, saya enggak tahu zakat itu apa, saya enggak zakat. Saya enggak tahu puasa itu apa, saya enggak puasa. Saya enggak tahu jihad itu apa. Ya. Orang kayak gini gak boleh diturutin ucapan dia. Karena ini bentuk main-main dalam agama. Ya, qala Sa'il, penanya berkata lagi kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, idza kana fihi ulama usu'in yuhadzibuna zalika lil juhal. Wahai Syekh, jika di tengah-tengah orang-orang bodoh tadi yang melakukan kesyirikan, ternyata ada ulama su', ulama su', ulama yang ulama musyrikun, yang justru ya memper, yang kata Syekh, yuhadbizuna zalika lil juhal, yang justru membenarkan amalan kesyirikan tadi kepada orang-orang bodoh. Ya, semisal ucapan ghairu akil, ya, ucapan si ghairu akil, ghairu sa'id, yang mengatakan, oh gak apa-apa nadron, sedekah laut, gak apa-apa, gak apa-apa kalau panen kasih sesaji kepada Dewi Sri, gak apa-apa. Itu bagus tradisi budaya. Niatnya bukan buat ibadah, niatnya ini melestarikan kearifan budaya lokal. Ini ulama musyrikun. Hah? Nah, ini orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan terpengaruh sama ya ulama-ulama musyrik kayak si ghairu akil tadi. Ya, ulama yang enggak berakal tadi. Nauzubillah. Fa'ajabah, ulama su' humul ladina gharruhum, ulama su' mereka lah yang mencela, yang menipu mereka, yang menipu umat tadi. Mislu ma gharru ulama su' fi Makkah wa ghairihim, semisal para ulama su', ulama buruk yang menipu umat di Mekah dan yang lainnya. Apakah umat dengan kayak gitu, oh saya kan ditipu sama ulama su', bebas lah. Mereka nanti saling mencela, saling mentahdir di mana? Di neraka. Mereka nanti saling mentahdir di neraka. Lihat tuh di footnote. Ya. Footnote nomor 6. Ya, footnote nomor 5 ya. Ai warra awami ahli Makkah. Ya. Mereka ya apa namanya? Menipu orang awam di Makkah. Qala Sa'il, penanya berkata lagi, hal ya samu ya. Apakah berdosa sih man ghara bi du'ati dalal wa hum jahilun? Orang yang melakukan kesyirikan karena tertipu dengan dai-dai sesat padahal dia jahil. Ya, kata siapa? Ya samuna kulluhum, semuanya berdosa. Ad-da'i wal mad'u, dai-nya dan mad'unya, umatnya. Sama. Ya, si mad'u enggak bisa beralasan, "Duh, tapi kan kita dibohongin sama dia." Ya, salah sendiri, kenapa enggak cari kebenaran? Lihat keterangan Syekh Al-Fihri. Wal ayatu adalatu ala ishtirakil awami al-mukhallidina al-mu'ridina wal ulama al-mudillin fil adab katsiratun. Ya, ayat yang menunjukkan akan samanya orang awam yang taklid, yang berpaling dan ulama yang menyesatkan, itu mereka sama dalam adab, ya. Itu sangat banyak ayatnya. Minha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah ta'ala di surah Al-Baqarah, ittabarra'a alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u wara'ul adhab wa taqatta'at bihumul asbab. Ingatlah tatkala orang yang diikuti da'i berlepas diri, minal ladhina ittaba'u, berlepas diri dari orang yang mengikuti mad'u. Da'inya berlepas diri dari si mad'unya. Ustadznya berlepas diri dari jamaah. Aduh. Ya. Waraul adab, mereka melihat adab. Dan terputuslah asbab. Ya, yaitu hubungan mereka. Wa qala alladhina taba'u. Dan umat ini, mad'u, orang-orang yang mengikuti, berkata, lau anna lana karratan, seandainya kita punya kesempatan sekali lagi balik ke dunia. Ya, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami pasti berlepas diri dari mereka, dari dai-dai ini yang ngajarin kita kesesatan, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kita. Oh, tuh. Di dunia boleh mereka menjalin hubungan, di akhirat tahzir-tahziran, saling barok, saling berlepas diri. la ilaha illallah. Ya. Fa akhbara bi anna al-matbu'in wa tabi'in fil adab mushtarikun wa lam yughni anhum at-taqlidu syai'an fa laysa at-taqlidu min al-mawani'. Fikri, ada tisunya. Ya. Maka Allah mengabarkan bahwasanya matbu'in yang diikuti dai, ya, dan tabi'innya, dan yang, ya, yang mengikutinya para mad'u, itu diadab sama dan tidak bermanfaat sedikitpun taklid, ya, untuk melepaskan diri dari adab, dan taklid bukanlah penghalang dari adab. Wa akhbara ta'ala, dan Allah juga mengabarkan annal awamma al atba'ah yaqulun, bahwasanya orang awam yang ikut-ikutan, para pengikut dai ini mengatakan rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Wah, itu lihat madu'nya. Wahai Rabb kami, mereka itu dai-dai yang nyesatin kita, ya Allah, berikan kepada mereka azab neraka yang berlipat-lipat. Oh, tuh lihat tahdiran tuh. Allah jawab Allah, qala likulli di'fun. Qala likullin di'fun. Likullin. Tanwinnya itu tanwin iwat, anilisim. Masing-masing kalian di'fun. Udah berlipat-lipat azabnya. Ya. Walakin la ta'alamun. Namun kalian tidak paham, tidak tahu. Wa minal ahadis. Ya, dan juga dalilnya dari basis hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka yang mengajak kepada kesesatan ini, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi dari dosa mereka yang mengikutinya sedikitpun. Lihat, orang yang ngikutin tetap dapat dosa, tapi yang ngajak dapat lagi, ya. Dan dia bisa nanam saham. Ternyata madu'unya jadi dai, madu'unya jadi dai, dai-nya punya madu, dia punya murid, muridnya jadi dai, muridnya punya madu, madu'unya sesat, dosa, dosanya ngalir ke dai-nya, ya. Dai tadi ngalir juga dosanya ke gurunya, begitu terus. Ya. Makanya dosa pembunuhan sampai hari kiamat ditanggung oleh yang pertama kali nyontohin dalam peristiwa Habil Qabil, itu dia yang nanggung dosa pembunuhan sampai hari kiamat. Ya. Dosa ngerokok itu ditanggung oleh yang pertama kali ngerokok. Tahu siapa itu? Hah, siapa? Alexander Graham Bell? Bukan? Itu mah penemu telepon ya. Thomas Alva Edison sebenarnya. Thomas Edison, hah? Apa? Penemu lampu, penemu rokok siapa? Nah, itu dosanya itu dia. Penemu narkoboy siapa itu? Penemu, hah? Putau, heroin. Nah, itu dosanya ke dia semua itu. Iya dan bila. Ya. Makanya kalau merokok, ya. Merokok itu dosa, biar dosanya terminimalisir. Hanya ditanggung sendiri, udah sendiri kamar. Nah, itu bukannya kita mau melegalkan, artinya dosanya sendiri itu. Kalau dilihat orang anak kecil, keren juga tuh, aki-aki ngerokok. Nyontohin lah, saya juga mau ngerokok. Ah, dapat dosanya. Ya, dapat dosanya. Na'udzubillah. Ya. Kok mau ngerokok, udah dosa, udah sadar ya, di mana? Ya di loteng. Loteng, naik loteng yang gak dilihat orang, yang di kamar mandi, ya, lagi buangnya besar ngerokok, anaknya masuk, ternyata di kamar mandi itu ngerokok ya. Nah, jadi contoh. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Ya, masih ya. Wahada yadulu ala anna kufra manittabahum innama huwa mujarradu ittiba'ihim wa taqlidihim. Ini menunjukkan kekafiran mereka itu sekedar ikut-ikutan. Ya, sekedar taklid. kama nassa alaihi al-ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Fal muqallid al-mutamakkinu min ma'rifatil haq walau aradahu la uzra lahu illa ta'ala. Maka seorang muqallid yang ikut-ikutan, yang dia bisa mencari kebenaran seandainya diinginkan, itu tidak ada uzur ya di sisi Allah Ta'ala. Qala sa'ilu, penanya berkata, ba'dun nas yaqulun yaqul, ba'dun nas yughalitu wa yaqul, kata penanya, wahai sebagian orang keliru, mereka mengatakan sahihun anna talab asy-syafa'ati syirkun akbaru lakinnahu minal masail al-khafiyyati yuwafiquka ala annahu syirkun akbaru lakin la yuwafiquka ala at-takfiri wa yaqulu hadhihi minal masail al-khafiyyati. Ada yang ngadu ke saya bin Bas. Wah, saya ada orang sih yang mereka ngomong benar, ya, minta syafaat kepada mayit itu syirik akbar. Namun ini permasalahan kopi, ini songong ini orang. Ya, lagu permasalahan kopi. Nah, dia setuju dengan Anda, WC, dengan saya bin Bas. Itu syirik akbar. Ini kayak ucapan zaman sekarang nih, orang-orang zaman sekarang nih bilang nih. Iya, mengatakan zina itu halal, syirik akbar, kita sepakat. Tapi itu ya, kafir mutlak. Sok tahu dia. Lakin la yuwafiku ka'ala takfir. Namun dia sih, gak setuju kepada Anda sih, akan pengkafiran. Ya kul, dia mengatakan, ini permasalahan kopi. Fajab, la, mahiya bi kopiyatin, kata sih. Ya, enggak. Minta syafaat ke penghuni kubur, ke wali, itu bukan perkara kopi. Bahkan kata Syekh, azharu syai'in fil wujud asyirkul akbar. Bahkan dia adalah ya syirik akbar yang paling zahir, paling jelas, paling nampak, paling gamblang di alam semesta ini. Ya, wahidun yusalli li ghairillah au yasumu li ghairillah yaqu au yaqul ya sayyidi al-badawi ighfirli au irhamni au isfi maridi au rudda ghaibi au ana fi jiwarika wa ana maridun munna alayya fi shifa ayu syai'in wara'a hada, kata Syekh. Ya, ada orang yang salat untuk sayang Allah, salat untuk sayang Allah, kelihatan enggak? Hah, kelihatan enggak? Tahu dia salatnya ngadep kiblat, tapi hatinya dia salatnya untuk dajjal. Ya, dia sholatnya untuk si siapa tuh yang di India namanya Baba apa tuh? Hah? Saya Baba. Kelihatan nggak? Dia syirik. Enggak. Ada orang puasa, dia puasa Ramadan, padahal puasanya buat ini dukun, buat jin. Ya, lagi pesugihan. Ketahuan nggak? Enggak. Nah, baik. Ada orang yang puasa sholat untuk selain Allah. Ya, udah dia nggak ketahuan. Atau ada orang yang berkata, wahai Sayyid Badawi di kuburan Badawi, ampuni dosa saya, rahmatilah saya, sembuhkanlah penyakit saya, kembalikanlah barang yang hilang saya. Au ana fi jiwarik, atau saya dalam perlindungan kau. Ana maridun munna alayya bisyifa, saya sakit. Karuniakanlah kepada saya kesembuhan. Ya. Ini lagi minta syafaat ke siapa? Ke Badawi. Kata Syekh, ayu syai'in waro'ahada. Ah, yang mana yang paling jelas setelah ini? Ini yang paling jelas. Kalau ada orang sholat untuk sayang Allah, mana kita tahu? Kan niatnya di kalbu, iya. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya, ini sholat buat dajjal. Ini sholat buat Nyiroro Kidul. Mana tahu? Dia puasa. Lemes, puasa mas, iya. Ternyata puasanya lagi mutih, syarat, pesugihan. Kata Mbah Wongrokso mesti begini begitu, la ilaha illallah. Mana kita tahu? Ya, sementara kalau di kuburan berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Makam Mbah Priuk. Wahai ini Tony. Wah, jelas. Makanya kata saya ini yang paling nampak. Ya. Kata Syekh la syai'a wara'ahu min adh-dhuhuri wal bayan. Enggak ada yang lebih nampak dari kesyirikan seperti ini karena jelasnya, gamblangnya. Qala sa'ilu penanya berkata lagi idan ya, ra'yukum anna jahil at-tauhid la yu'daru bi jahlih, kata penanya tadi. Kalau begitu pendapat Anda Syekh, orang yang tidak ngerti tauhid dia enggak diudur karena ketidaktahuan dia? Fa ajaba la la yu'daru. Enggak diudur, kata Syekh bin Bas. Ida ulima la yudaru, kalau dia diberitahu dia tidak diberi udur. Au ida kana bainal muslimin, atau kalau dia di tengah-tengah kaum muslimin. Amma ida kana baidan, adapun kalau dia jauh. Ya, jauh dari negeri kaum muslimin yang enggak ada akses informasi Islam, enggak ada kaum muslimin yang mendakwahkan. Dia Islam tapi Islamnya begitu, kadang melakukan pembatal keislaman. Hukmuhu hukmi ahlil fatrah. Yeah. Hukmuhu hukmu ahlil fatrati. Hukumnya hukum ahlil fatrah. Di akhirat nanti mereka diuji oleh Allah. Sedangkan di dunia nu'amiluhu mu'amanatal kuffari. Kita berinteraksi dengan dia seperti interaksi dengan orang-orang kafir. Ya. Yeah. Lakinna amrahu ilallah. Namun urusannya nanti diserahkan pada Allah. La nusalli alaih. Kalau dia mati kita enggak salatin jenazahnya, wala yarithuhu wal muslimun wa amruhu ilallah. Ya. Ya. Ada asabah dia dari kaum muslimun tidak mewarisinya. Ya, karena dia bukan muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yarithul al muslimu al kafira wala yarithul al kafir al muslimah. Muslim kafir tidak boleh saling mewarisi. Urusannya diserahkan pada Allah. Lihat di footnote nomor 2. Aila yu'zaru wa in lam ya'lam haqiqat at-tauhid. Dia tidak diberi uzur walaupun dia enggak ngerti hakikat tauhid. Li tafritihi, karena kelalaian dia. Wal hujjatu taqumu bitamakkuni minal ilmi. Hujjah sudah tegak dengan dia mampu cari ilmu, akses ilmu banyak, YouTube ada. Ya, YouTube dia malah nonton ya podcast si mantan pesulap ya. Yang bintang tamunya orang-orang zindik dari kalangan zanadiqah. Ya, udah. Atau dia malah nonton cuplikan Liga Champion. Ya. Nonton film-film terbaru. Film-film kolosal. Gak mau lihat kajian. Nah, gimana? Jumatan tidur. Ya. Kajian di kantor, ogah. Kajian di rumah, ogah. Dengerin radio, gak mau, maunya. Ya. Radio yang nyanyi-nyanyi. Padahal ada radio yang menayangkan dakwah. Radio sunnah atau radio bid'ah sekalipun. Ya. Ada dakwah. Gak mau dia. Allah musta'an. Qala Ibnu Taimiyah fi Radd 'alal Mantiqiyyin. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata di kitabnya Radd 'alal Mantiqiyyin. Di halaman 140. Hujjatullahi bi rusulih. Qamat bi tamakkuni minal ilmi. Hujjah Allah. Ya. Hujjah Allah. Dengan diutusnya para rasulnya, itu telah tegak dengan mereka umat bisa mampu cari tahu. Falaisa min syarti hujjatillahi ta'ala ilmul madu'uwina biha. Bukan syarat hujah Allah ta'ala kepada umat bahwa umat itu tahu, ngerti. Bukan. Walihada lam yakun i'radul kuffari an istima'il qur'ani wa tadabburihi mani'an min qiyami hujjatillahi ta'ala 'alaihim. Oleh karena itu berpalingnya orang-orang kafir dari mendengar Al-Qur'an, mereka berpaling dari mentadaburi Al-Qur'an, itu bukanlah mani'an, bukanlah pencegah dari tegaknya hujjah kepada mereka. Ya. Qala al-Alamah Ibnu Sa'di, Syekh Abdul Rahman Ibnu Sa'di atau Sa'di, boleh Sa'di. Itu yang paling masyhur dalam tafsirnya. Dari firman Allah Ta'ala, wa innahum laysuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya mereka ya menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan yang lurus. Qala ayu siratul mustaqim waddin ya wal qawi waddinul qawim ay asiratul mustaqim waddinu al qawim, dan mereka menghalangi manusia dari sabil, yaitu dari siratul mustaqim, dari agama yang lurus. wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas petunjuk, kata si Sa'di, ya, bisababi tazyini syaitanil batil wa tahsinihi. Ya. Wa iradihim anil haqq fajtama hadha wa hadha. Mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk padahal mereka dalam kesesatan, disebabkan setan menghiasi kesyirikan mereka, ya, dengan kebatilan dan ya dibagus-bagusin oleh setan. Oh ini bagus, kalau ada yang nentang, oh itu dia wahabi. Dan karena keberpalingan mereka dari kebenaran, ya, maka berkumpullah hal ini dan hal itu. Yaitu apa? Ditipu oleh setan. Yang kedua, mereka memang berpaling. Poin kila kalau ditanya, fahal lihada min udrin, apakah ini termasuk udur min haitsu dhanna annahu muhtadin wa laysa kadhalik? Apakah termasuk dari udur, ya, bagi orang yang menyangka dia dapat petunjuk padahal dia enggak dapat petunjuk. Dia pikir dia berada di atas petunjuk. Dia semangat ajak istrinya wisata religi hampir tiap bulan ke makam-makam keramat, mengeluarkan biaya. Ya. Udah enggak puas di Indonesia, makam ini, makam sunan ini, makam maulana ini, makam wali ini, semua udah enggak puas, mana ke luar negeri, mana ke Yaman. Orang Indonesia sampai ke makam-makam Habib di Yaman, iya, saya pernah ketemu di bis di Yaman, naik bis, loh, mukanya lokal Indonesia ini, nah, ini bukan orang Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak Indonesia, saya naik bis, loh, ini orang Indonesia semua. Di Son'a. Saya tanya langsung, saya pakai bahasa Indonesia. Indonesia, Pak? Nggih. Iya, wah, Indonesia. Mana ada di Yaman, nggih? Nggih, Mas. Waduh, Indonesia. Ngobrol-ngobrol mau kemana, Pak? Hah? Mau ngapain, mau talabul ilmi itu? Ke Syekh Yahya Al-Hajuri. Aki-aki, ibu-ibu, mau kemana ini? Oh, ternyata ada ustadznya, mutawifnya ngeliatin kan. Tahu lu wahabi. Ada ustadz. Ternyata mau ke Tarim. Ada makam habaib. Habib siapa? Habib ini, ada ntar kasih tahu sama Habib di belakang. Waduh, subhanallah, la ilaha illallah. Ya, Syekh Muhammad Al-Aribi ada di YouTube video ini. Pernah dialog sama orang Indonesia di Yaman, ya, terkait kuburan orang saleh yang dijadikan tempat ibadah dan dia beribadah padanya. Itu santri Indonesia. Allah musta'an. Mana lagi? Balik. Biar enggak kelamaan. Mana lagi tadi? Ya. Poin saya tadi, ada orang yang kepedean dia berada di atas petunjuk, dapat uzur, Kak. Kata Syekh, la udra li hada wa amsalihi alladzina masdaru jahlihim al-i'radu an dzikrillah ma tamakkunihim alal ihtida. Kata Syekh, enggak diberi uzur orang kayak gini dan yang semisalnya. Yang sumber kebodohan mereka, sumber kebodohan mereka itu apa pemicunya? Karena mereka berpaling dari mengingat Allah. Padahal mereka tak bisa, ada kemungkinan bisa dia mereka cari petunjuk tadi, cari ilmunya. Fazahadu fil huda. Maka mereka enggak butuh lagi kita ada petunjuk ma'al qudrati alaih, padahal mereka mampu. Waraghibu fil batil, dan mereka lebih senang dengan kebatilan yang mereka sangka itu adalah al-haq. Fadzanbu dzanbuhum wal jurmu jurmuhum. Maka dosanya dosa mereka, kesalahannya kesalahan mereka. Wa hadhihi halatu hadzal mu'ridi an dzikrillah fi dunya ma qarinihi wa huwa ad-dhalalu wal ghani wa inqilabul haqa'ib. Demikianlah keadaan orang yang berpaling dari mengingat Allah di dunia ini dengan pendampingnya, yaitu orang sesat, kesesatan, ya, dan merasa cukup dengan kesesatan tadi, dan dia malah membalikan hakikatnya, ya, malah merubah, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Amma haluhu idza jaa rabbuhu fil akhirah, adapun keadaan dia kalau nanti Rabb-nya datang kepada dia di akhirat, ya, menanyakan padanya, fahuwa syarrul ahwal, itulah ya keadaan yang paling buruk. Wa huwa idharun nadmi wa tahassuri wal husn alladzi la yanjabiru musabuhu, ya, yang itulah ditampakkan penyesalan, kerugian, kesedihan yang tidak akan pulih musibah yang menimpa dia tadi, intah, ya. Kemudian kata Syekh, wa qala al imam Muhammad ibn Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wa man a'rada an hadha tauhidi fataba Allahu ala qalbihi wa athara ad-dunya ala ad-dini lam ya'dhirhi Allahu bil jihal bil jahalati, ya. Barang siapa yang berpaling dari tauhid ini, maka Allah akan menutup kalbunya dan dia lebih memprioritaskan dunia daripada agama. Allah tidak akan memberi uzur kepada dia dengan kebodohan. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi? Ya. Kemudian su'ila qila, Syekh bin Baz ditanya, ya, man qala innahu la yukaffaru hatta taquma, boleh yukaffar, boleh yakfur. Kalau yukaffar tidak boleh dikafirkan, kalau la yakfur dia tidak kafir, ya, boleh dua-duanya. Innahu la yukaffaru hatta taquma alaihi al-hujjatu wastadalla bi ahaditsa katsiratin. Wa syekh, ada yang mengatakan sesungguhnya orang yang melakukan syirik akbar tadi, ya, dia tidak kafir atau tidak boleh dikafirkan sampai tegak hujjah. Mereka berdalil dengan banyak hadis. Minha masalan hadis Mu'adzin. Ini sudah berlalu kemarin. Hadis sujudnya Mu'adz. Ini lagi-lagi nih syubhat. Mu'adz enggak pernah sujud kepada Nabi. Yang menerangkan Mu'adz sujud pada Nabi hadis dhaif, enggak bisa jadi hujjah. Hadis-hadis yang lain menerangkan tentang sujud aja. Seandainya saya perintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, saya akan perintahkan wanita sujud pada suaminya. Enggak disebutin tuh muat sujud. Itu yang sahih. Yang ada penyebutan muat sujud kepada Nabi itu dhaif, lemah, enggak bisa. Ya. Fa barakallahu fi. Qala fa sujudu lir rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu. Sudah tuh sujudnya Mu'adz kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul enggak ngapirin Mu'adz. Wa inna ma arsyadahu ila anna hadza la yanbaghilah. Rasul cuma membimbing Mu'adz supaya itu enggak layak. Wa kadzalika qaulu Aisyah ta'alir Rasul, demikian pula ucapan Aisyah kepada Rasul. Qul wa la taqul illa haqqan. Katakanlah wahai Rasul, janganlah kau ucapkan kecuali kebenaran. Fa qala, maka kata si kata penanya tadi, ini masih mengutip si ahli syubhat. Ya, yang dipaparkan pada Syekh bin Baz, ar-rasulun yaqula ilal haq, sedangkan rasul kan tidak akan berkata kecuali kebenaran. Hada kufrun, berarti Aisyah itu mengucapkan kalimat kekufuran dong. Walakin ar-rasul ma kaffara Aisyah. Tuh, tapi rasul enggak ngapirin Aisyah. Ini belagu nih, ya. Mau berdalil pakai hadis ini di hadapan Syekh bin Baz. Kalau di hadapan kita iya mungkin, di hadapan Syekh bin Baz, ya. Wa adillatun katsiratun dan dalil-dalil yang lainnya, yaqul, yang orang ini yang ngasih syubhat ini mengatakan, innal maqsuda min hada annahu la yakfur hatta yaqtaquma alaihi al-hujjatu wa ya'taqida anna hadzal amal kufrun. Wa amma annahu yakfur mubasyaratan wa yuhkam bi kufrihi wa yakunu kafiran fala. Ya. Maksudnya kan, maksudnya orang tersebut tidak kafir sampai tegak hujjah, sampai dia meyakini amalan ini amalan kekufuran. Adapun kafir langsung dihukumi dengan kekafirannya, langsung kemudian dia jadi kafir, enggak kayak gitu katanya. Ya. Fa ajabah, maka Syekh menjawab. Tapi ini bagus sebenarnya, ya. Kita akan bacakan kronologisnya hadis Aisyah yang disalahpahami tadi. Kita tapi jawab aja dulu jawaban Syekh bin Baz dulu. Ya, fa ajabah. Ada ma indahu khabar. Orang ini ya contoh khabar ai jahil. Orang ini bodoh. Yang kok tadi orang ini bodoh. Kan ada bahwa kafir siapa yang menampakkan kekafiran maka dia kafir. La syakka fi dzalik, enggak diragukan lagi hal ini. Madama bainal muslimin fa hukmuhu hukmul kafar hatta yatuba ilaihi. Siapa yang berada di tengah kaum muslimin melakukan kekafiran kafir, kafir sampai dia bertobat kepada Allah. Lakin la yuqtalu hatta yustatabu hatta yustatabu. Namun dia tak sampai diberi tobat oleh ulil amri, diberikan waktu 3 hari, disitulah ditegakkan hujjah. Ya. Amma yurwa an Aisyah wa Mu'adz, ada pun yang diriwayatkan dari Aisyah dan Mu'adz, laha asya'u ukhra, ada hal yang lain. Ya. Lihat perkataan Aisyah yang nanti yang tadi dikatakan oleh Rasul, kau janganlah kau mengucapkan kecuali kebenaran. Qad yakunu laha asbabun laysat min al-asya'. Itu ada hal-hal yang jelas. Apa hadis Mu'ad? Fa fi sihhatihi nadharun. Adapun ya dalam hadis Mu'ad ini ya, maksudnya lagi kafsanya itu dhaif. Lakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam angkara alaih. Rasul mengingkari Mu'ad dengan bersabda, "As-sujudu la yakunu illa lillah." Sujud itu enggak layak kecuali hanya kepada Allah. Ingkaru hadza yakfi walhamdulillah. Pengingkaran sudah cukup. Ya. Sudah cukup ya. Kembali kita ke mana itu tadi? Footnote nomor 2 di halaman 260. Ya, Zakara Al-Iraqi Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan di takhrij dalam takhrij kitab Al-Ihya Ulumuddin bin Istikhraj Al-Haddad ketika beliau mentakhrij hadis Haddad, qala wa rawahu Tabarani fil Awsat wal Khatib, Imam Tabarani meriwayatkannya di Awsat dan di Wal Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikh dari hadis Aisyah bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Apa sih isinya qultu? Kata sih. Ya. Wahul Khatib di tarikh, Imam Khatib Al-Baghdadi juga menerangkan dalam tarikhnya, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Rizq, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Umar bin Abdul Aziz Ibnu Dinar imla'an, secara dengan dia mendik itu. Kamu setuju enggak Abu Bakar bapaknya Aisyah yang jadi penengah? Qultu na'am. Iya. Fabasa ilaih, akhirnya diutus orang. Ya, Fabu Isa ilaih, ada diutus orang untuk menemui Abu Bakar. Raja faqala Rasulullah, Abu Bakar datang. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, ikhdi baini wa baina hadihi. Hadihinya itu Aisyah maksudnya. Abu Bakar, putuskan perkara antara aku dan istrinya. Abu Bakar, oh, lakar. Kata Abu Bakar, saya Rasul. Kala nang, iya kan? Katakanlah para Rasulullah Sallam. Rasul pun bicara. Ya, mana lagi tadi? Dari tadi. Mana tadi? Ya? Mana? Wal aqwa Aisyah itulah tidak menuduh Rasulullah dengan kejahatan kama ittahamahu Dzulkhuwaisirah hina qala innaka lam ta'dil, sebagaimana Dzulkhuwaisirah paham. Dzulkhuwaisirah siapa ini? Mbahnya Khawarij, ketika dibagi-bagikan ya harta rampasan perang, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad adil ma innaka lam ta'dil, wahai Muhammad berbuat adil, kamu enggak berlaku adil. Rasul apa ucapan Dzulkhuwaisirah beda dengan ucapan Aisyah. Bahkan Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Emangnya nabi sebelum Allah firmankan kayak gitu belum berlaku adil? Nah, inilah pahamnya. Ya, yang dituntut oleh Allah adalah istimrar, berkelanjutan. Sama seperti yang diinginkan oleh Aisyah, seandainya hadis itu sahih. Rasulullah berbuat adil artinya engkau sebelumnya sudah adil, yang ini adil juga. Paham enggak? Sama. Ketika Allah berfirman, ya nabi taqillah, wahai nabi bertakwalah pada Allah. Emangnya sebelum Allah berfirman gitu nabi enggak bertakwa? Hah? Nah, ini enggak paham ini maknanya. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ini seandainya pun hadis itu sahih. Ya. Ucapan Aisyah beda sama ucapan Dzulkhuwaisirah, ucapan kekufuran yang mengatakan hukum nabi enggak adil. Memang betul dia mengatakan demikian. Si Dzulkhuwaisirah dia kafir. Karena menyatakan hukum nabi enggak adil. Sama seperti hukam-hukam sekuler zaman ini yang mengatakan hukum Islam enggak adil, mereka kufur. Ya. Punya salafnya, salafnya Dzulkhuwaisirah. Iya, nabilah. Mana lagi tadi? Kecil-kecil tulisannya sih. Kamu lihat tuh. Ya. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah dan jangan engkau taati orang-orang kafir dan munafik. Wa qauluha hada min babit tadzkir bil adl. Maka ucapan Aisyah yang mengatakan Rasulullah berbuat adil itu dalam rangka mengingatkan untuk terus berlaku adil. Sama seperti firman Allah ini. Ya, Allah menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertakwa, bukannya sebelum Allah berfirman itu Nabi enggak ada ketakwaan. Itu pemahaman ngaco. Ma'imaniha al-kamili bi'adlihi, dengan keimanan Aisyah ya yang sempurna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku adil. Ya, wa qaribun minhu marwahu asy-syekh. Nah, yang lebih jelas lagi ialah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anna rajulan minal Arab ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ansyuduka Allah illa qadaita li kitabillah. Wa ya Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah, minta kepada engkau agar engkau memutuskan untuk saya berdasarkan Al-Qur'an. Emangnya kemarin Rasulullah enggak memutuskan dengan Al-Qur'an? Ya. Baik. Wa qala al-khasmu al-akhar. Lawan bertikai ini mengatakan, "Huwa aqahu minhu." Huwa maksudnya siapa? Rasulullah. Rasul ini lebih faqih daripada dia, daripada si Arab Badu ini. Naam, ya. Tanak, ya. Faqdi bainana bi kitabillah wa'dan li aibil kalam. Maka putuskanlah kami pertikaian antara kami dengan dia dengan Al-Qur'an dan izinkan saya bicara ai al-kalam. Qala ba'du ulama, para ulama, sebagian ulama mengatakan wa kana afqahu minhu ya istimalihil adab fi khitabihi wasti'danihi bi khilafi khitabil awal fa innahu min jafail arab, min jafail arab. Dan ya, beliau adalah lebih faqih daripada ya, ucapan orang, ucapan dan Nabi SAW lebih faqih dari si Arab Badui tadi. Nah, ini ya, penggunaan ini di, apa namanya, diksi-diksi yang penuh adab dari orang yang kedua, lawan kan dia bertikai itu si Arab Badui. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan ngomongin tadi begitu nyerocos. Ini biasa minjafail Arab, biasa dari perangai kasar ngomong orang-orang Arab Badui. Ya, fa'aqsa ma yuqal bi qauli Aisyah. Fa'aqsa maksudnya paling mentok, paling maksimal dari ucapan Aisyah tadi, yang Aisyah mengatakan, Rasulullah, kamu berapa hadir, gitu. Kan tadi disebutkan, itu Aisyah mengingatkan Rasul untuk terus berlaku adil. Bukannya Aisyah meyakini sebelumnya Rasul tidak berlaku adil, itu keyakinan Dzul Khuwaisirah. Ya. Innahu tarkun minha min isti'mali kamalil adab. Paling mentok ucapan Aisyah. Ucapan Aisyah itu udah paling mentok, tidak menggunakan adab yang sempurna. Paling mentok itu aja. Kenapa demikian? Imma li syiddati ghadabin, karena sangat marah. Au li syiddati ghairatiha, karena sangat cemburu, karena waktu itu lagi cemburu. Ya. Wa qaribun minhu, dan yang lebih dekat lagi, yang lebih jelas lagi, ya, ma fi sahihain, terdapat apa yang hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim, anna ba'da ummahatil mu'minin, sebagian istri-istri Nabi, da'auna Fatimah binta Rasulillah, mereka mengundang Fatimah binti Rasulullah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadu. Jadi waktu itu Rasul menyatakan istri yang paling beliau cintai siapa? Aisyah. Mendengar hal ini, sedikit meradanglah istri-istri yang lain. Kan biasa begitu. Ya, Syekh Anwar punya 4 istri. Dia mengatakan, "Oh, tetap istri yang di kolbu saya itu istri pertama. Itu cinta pertama. Istri kedua, ketiga, keempat cintai enggak? Cintai, tapi yang pertama paling." Istri kedua, ketiga, Syekh Anwar meradang. Apa-apaan nih? Panggil deh si Hasan. Si tahu Babilo tuh. Jangan kayak gitu dong, cinta sama lah. Ya, kalau punya 4 istri 400%, 100%, 100%, 100%. Gitu. Mana lagi tadi? Kok jadi ke situ ya? Fa ursilat ila Rasulillah. Akhirnya Fatimah diutus ke Rasulullah oleh istri-istrinya yang lain, oleh Hafsah, Sofia dan yang lain-lain. Ini selain Aisyah ya, selain Aisyah. Ya, mana lagi jadi tulisan kecil. Taqul, akhirnya Fatimah mengatakan, "Inna nisa'aka ya yansudunaka al-adalah. Wa ya Rasulullah, istri-istrimu itu meminta engkau untuk berlaku adil. Fi binti Abi Bakar, terkait putri Abu Bakar, terkait Aisyah. Kalau Aisyah dicintai pol, yang lain juga pol dong." Itulah kurang lebih. Ya. "Fahada min ghairatihinna wa hubbihinna li Rasulillah." Ini karena kecemburuan mereka dan karena saking cintanya mereka kepada Rasulullah. Bukannya istri-istri Nabi tadi mengatakan Rasul gak adil, sebelumnya gak adil, gitu. Kufur kalau mereka berkata demikian. Tidak, karena kecemburuan mereka. Itu biasa. Ya. Mana lagi tadi? Ya. "Wa inna marajauna," dan mereka itu berharap, "ayadila fil mahabbati al-qalbiyah," agar Rasulullah itu adil dalam kecintaan di kalbu. Ingat ya, Rasul ngomong gitu, istri yang paling beliau cintai adalah Aisyah, itu enggak melanggar syariat. Karena yang adil dituntut dalam poligami ya cuma 2. Ini yang dijelaskan oleh para fuqaha berdasarkan kasus yang dialami oleh istri-istri Nabi. Itu adil dalam pembagian malam dan adil dalam nafaqat, nafkah. Dan nafkah pun relatif. Pos 1 anak 7, pos 2 belum punya anak, ya beda pos 1 pos 2 belanjanya. Tapi yang jelas adilnya pos 2 mesti dapat belanja. Zaki serius amat ya, mau ngamalin mesti visioner dong kalau bujang juga. Tahu tuh kayak Paris, mindik-mindik perang gini padahal nyimak. Oh gini. Ya. Adil dalam 2 hal tadi. Pembagian malam dan nafkah. Ada pencinta jima enggak? Pos 1 melahirkan, pos 2 enggak. Nih pas 40 hari masa adil ke pos 2? Akhirnya enggak jima-jima. Biar adil di pos 1 soalnya. Makan Indomie 40 bungkus setiap malam. Di pos 2 juga ya rugi bandar. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Bukan itu berlaku adil. Ya, jima, apalagi cinta, itu enggak. Ya, enggak dituntut. Jima enggak. Ya, tipe 1 banyak anak. Muajimah, aduh, nunggu anak tidur, anaknya tidurnya jam 1 lagi. Main, segala macam. Pos 2 anaknya enggak ada. Loh, di pos 1 malam kemarin ngaji mah. Pos 2 masa ngaji mah juga, rugi bandar kan begitu. Kurang lebih. Ya, Izakia. Harga, kenapa harga? Seneng amat dengan kayak dapat pencerahan. Allah Ustaz. Mana lagi tadi ya? Mana? Iya. Wa ya'muruna an-nasa bi anna man arada, dan Rasul memerintahkan kepada umat. Ya, bi anna man arada ayyuhdi hadiyatan. Bahwa siapa yang pengen kasih hadiah kepada Rasul, falyuhdiha haitsu kana min buyuti nisa'i. Silakan kasih hadiah kepada Rasul ke rumah istri-istri Rasul, mana aja yang dia pengen mau. Ada orang masa mau kasih ke rumah Aisyah, silakan. Ada orang yang masa mau kasih ke rumah Hafsah, silakan. Ya. Silakan. Kalau ada orang yang mau masuk rumah, saya mau kasih ke rumah Ummu Salamah, silakan. Ya. Hai. Walaysa dhalika biwajibin alaihi wala alaihim. Ya. Dan itu enggak wajib bagi Nabi untuk mesti ngasih hadiah ke sini aja. Dan kepada umat enggak wajib. Jadi umat mau pilih mana aja. Kalau kan hadiah halal bagi Rasul, yang enggak halal bagi Rasul apa? Sedekah, zakat, itu Rasul haram dan seluruh keluarga Rasul. Ya. Enggak boleh. Ketika Fadl Ibn Abbas, sepupunya Rasul, saudaranya Abdullah bin Abbas, apa, mengajukan diri menjadi amil zakat. Amil zakat berarti boleh jadi ngambil zakat ya? Hah? Boleh, kata Nabi SAW. Ya. Inna hadhi awsakun nas. Inna hadhi sadaq awsakun nas. Ini kotoran manusia ini zakat. Ya. La tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Enggak halal buat keluarga Muhammad dan ya, keluarga Muhammad. Para habaib itu haram nerima zakat, sedekah. Hadiah boleh? Boleh. Nabi sedekah Habib haram. Enggak bisa. Kalau mereka betulan Habib, boleh Habib jadi jadian. Yang benar nih sedekah nih, enggak boleh nolak rezeki. Habib palsu itu. Habib palsu. Enggak boleh nolak rezeki. Jazakallahu khairan ya. Besok-besok kalau ada yang mau sedekah, ya sini aja zakat mal. Ya, mana lagi tadi? Ya. Fal yuhdiha haitsu mana? Wa jami'u mahatil mu'minin yu'minna. Ya, yu'minna. Kan yu'minun ada nun niswah. Nun niswahnya yu'minun. Yu'min kan biasanya begitu. Yu'min. Kalau fa'ilnya nun niswah, ya. Yu'min lam fi'ilnya kan sukun. Yadribna gitu kan. Yadribna. Al ummahat yadribna Zaidan. Si Zaid dikeroyok mama. Ya. Nah, nun sukunnya berjumpa dengan nun niswah. Ya udah diidgham. Jadi yu'minna. Wa jami'u ummahatil mu'minin yu'minna. Bianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nada lin nas wa lam yakun dzalika minhunna ala sabilil ittihami bidzulm. Dan para seluruh ulama, apa, seluruh istri-istri Nabi, mereka semua mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling adil. Ya, dan tidak ada pada mereka ketika mereka mengatakan kepada Fatimah agar Nabi berlaku adil pada istri-istrinya, itu berarti mereka menuduh Nabi bertindak zalim, tidak adil, enggak ada. Ya, lidzalika lam yaqul ahadun min ahli al-ilmi wal basirati inna mutalabatahunna bidzalika kufrun minhunna. Oleh karena itu enggak ada seorang pun ulama yang mengatakan ketika mensyarah hadis ini, tuntutan istri-istri Nabi tersebut adalah kekufuran. Wa inna su'ala Fatimah lahunna mujaharatun bil kufri minha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa namanya? Permintaan mereka kepada Fatimah, ya, kepada Rasulullah SAW, itu berarti ya kekufuran yang jelas, ya, dan ya di sisi Rasulullah SAW, wa annahu adarahunna jami'an li jahlihinna. Kenapa gak dikafirin? Rasul memberikan uzur kepada mereka karena kejahilan mereka. Ini enggak ada kayak gitu. Waqad qala ba'du ahli, ini kan anggapan ya, anggapan yang enggak mungkin. Waqad qala ba'du ahli aslinya, sebagian orang zaman sekarang mengatakan inna dzalikal qawlu kufrun wa adarahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jahli. Ucapan istri-istri Nabi itu adalah kekufuran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur kejahilan atas istri-istrinya. Nauzubillah. Ini kurang ajar nih, berarti menuduh ummahatul mu'minin melakukan kekufuran. Ini kurang ajar ini. Ya. Wal wa kana kama qala la aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihin nabil al-hujjah. Al-hujjata. Seandainya memang demikian, Nabi pasti menegakkan hujjah kepada mereka. Lakinnahu lam yakul syai'an. Nabi bahkan tidak ngomong apa-apa. Wa kana min adatihi al-ghadab. Ya. Wa kana min adatihi al-ghadabu idan tuhikat hurmatullah. Dan di antara kebiasaan Nabi kalau marah, marahnya itu apa? Apabila ya hurmatullah, ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar, Nabi marah. Bal ya lam yazid ala an qala li Fatimah, bahkan Nabi enggak nambah-nambah ucapan apapun kepada Fatimah ketika ada Fatimah bilang, "Wahai Nabi, istri-istri kau penuntut agar kau berlaku adil juga kepada mereka dalam hal cinta kalbu." Ya, lama akhbaratuhu bidzalik, tatkala Fatimah mengabarkan pada Nabi tentang hal tersebut, tuntutan istri-istri Nabi. Apa kata Nabi, "Ya bunayyatu atuhibbina ma uhibbu?" Wahai putriku, kamu cinta enggak dengan apa yang aku cintai? Ya, faqalat bala iya, kata Fatimah. Qala fa ahibbi hadhihi. Kalau begitu cintailah orang ini. Siapa maksudnya? Aisyah. Cintai juga dong Aisyah. Kan Nabi cinta Aisyah. Faqamat Fatimah tu, maka Fatimah diri pulang. Hat hina yasami'at dzalik, tatkala Fatimah mendengar hal tersebut, faraja'at ilaihi, Fatimah balik ke itu ibu-ibu tirinya, ya, ke istri-istri Nabi. Fa akhbarat hunna, Fatimah mengabarkan kepada mereka, faqulna laha, maka mereka berkata kepada Fatimah tatkala dikabarin, akhirnya mereka istri-istri Nabi mengatakan kepada Fatimah, mana roki agna agnai agnaiti anna min syai. Ah, kami enggak ngelihat engkau ini ya sudah bikin apa? Sudah mencukupkan kita sedikit pun. Kami enggak ngelihat kamu ini bermanfaat buat kita gitu maksudnya. Ah, enggak ngasilin gitu kan. Irji ilaih, balik lagi kamu Fatimah ke bapakmu. Fa abad antarji'a, Fatimah enggak mau balik lagi. Wa qalat Fatimah berkata, wallahi la ukallimuhu fiha abada. Demi Allah saya enggak mau lagi bicara sama Nabi terkait Aisyah selama-lamanya soal ini. Ya, fa arsalat Zainab al-hadis. Akhirnya mereka mengutus Zainab dan seterusnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu biman bijahri yajharu indahu biqaulil kufri bimisli hada? Apakah Nabi ya berinteraksi, tetap berinteraksi dengan istri-istrinya, yaitu orang yang telah menampakkan ucapan kekufuran kayak begini? Hah? Enggak, pasti Nabi marah kan? Nabi ancam. Nabi ucapkan ya, hardikan dan seterusnya, Nabi enggak diam aja. Wallahi ma as'ada rafidata bisama'i misli hadhil aqawil fi ummahatil mu'minin. Demi Allah, betapa bahagianya kaum rafidah kalau dengar pendapat mereka ini. Ya, terkait ummahatul mukminin, dikatakan ummahatul mukminin kufur tapi diberi udzur karena jahil. La ilaha illallah. Yang paling senang dengan berita ini apa? Profito. Ya, tap. Berarti yang jelas apa? Istri-istri Nabi itu enggak kafir, enggak mengucapkan kalimat kufur. Mereka bilang, "Wahai Rasul, adil dong sama kita dalam hal kecintaan qalbu." Karena mereka saking cintanya pada Nabi. Bukannya istri-istri Nabi menganggap Nabi gak adil. Kalau Nabi gak adil dari awal sudah khulu semuanya. Mengajukan fasakh nikah. Cerai. Ya. Angga sini. Baik. Mana ada orang yang istri gak adil, istrinya diem aja. Gak adil khulu, gak apa. Ya. Angga sini. Ya. Pasti ngadu. Ya. Gak mungkin. Apalagi mana nafkah gak ada. Sedikit, dapur gak ngebul sebulan, dua bulan. Allah. Ya, mana lagi berikutnya? Sudah jelas ini ya? Ya, balik lagi. Sekarang yang mana ini? Hah? Apa? Lanjut putnat. Yang mana lagi? Masya Allah putnatnya. Ya. Ma hada indahu khabar, yaitu jahil ya. Mana lagi namanya? Lakin ar-rasul makaffar Aisyah itu ya. Wa mimma yadullu ala butlani qawli man za'ama anna qawlaha kufran. Di antara yang menunjukkan batilnya pendapat mereka bahwasanya ucapan Aisyah itu adalah kekufuran, qauluhu ta'ala fi akhiril anbiya. Ya, firman Allah Ta'ala di akhir surah Al-Anbiya, ya, tentang akhir surah Al-Anbiya, qala ayun nabi. Ya. Qala ayun nabi. Qala rabbi uhkum bil haq bil haq. Qala ay an-nabi, ucapkanlah wahai nabi di akhir surat Anbiya. Oh qambil haq, berikanlah keputusan dengan kebenaran. Apakah sebelumnya Rasul enggak memberikan keputusan dengan kebenaran? Ya. Wa qala ta'ala fil Arab, dan Allah berfirman di surah Al-Arab, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ini doa kaum muslimin ini. Wahai Rabb kami, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Apakah Allah enggak membukakan kebenaran sebelumnya? Dan kau adalah sebaik-baik orang zat yang membukakan kebaikan. Ai uhkum bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul hakim. Ya, baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Berikutnya ya. Wa yauma qatala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa Badrin. Itu ya. Kullahum yafhamun. Da'ahum ilallah. Wa ma qabilu al-haqqa. Sudah dapat berapa halaman kita? Ya? Baru 6. Ya. Baru 6. Target berapa? Hah? 8 atau 10? 8 lah ya. 10. Siarin. Biar hari Senin khatam insyaallah. Besok dan hari Senin malam Selasa. Ketika Nabi pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi ya orang-orang di perang Badar, kullahum yafhamu, mereka semua paham. Da'ahum ila Allah, Nabi mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka masuk Islam. Wa ma qabilu al-haqqa faqat. Ya. Mereka tidak mau menerima kebenaran, musyrikun. Faqatalahum. Ya. Maka Rasul sallallahu pun memerangi mereka. Masyarata annaku la wahidun yaqululah anta fahimta. Rasul tidak mempersyaratkan setiap orang ya, bahwa setiap orang mesti mengatakan kamu paham enggak? Qatalahum an-nabiy sallallahu fihim al-jahilu wa fihim al-mutabassir wa fihim al-qa'idu. Tabi'u qadatahum faqat. Nabi memerangi orang-orang kafir musyrikin semua. Di Badar, di tengah di antara mereka ada yang bodoh, taklid ikut-ikutan, di antara mereka ada yang pintar, di antara mereka ada yang pentolan-pentolan. Tapi yang orang-orang bodoh mengikuti pentolan mereka, panglima mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Inna wajadana aba'ana 'ala ummah." Dan menghikayatkan ucapan mereka, "Kami mendapati nenek moyang kami sudah berada di atas ummah, di atas agama." Ya, footnote-nya Masya Allah satu halaman. Ya. Berkata Al-Alama Muhammad bin Ibrahim, guru Syekh bin Bas, dalam syarah Kasbu Syubhat, "Walau kana fahmuha syartan lima lama kana al-kufru illa qisman wahidan wa huwa kufru juhud." Seandainya paham hujjah adalah syarat, lama kana al-kufru, maka tentulah ya. Ya, maka tentulah kekufuran itu, tidaklah kekufuran tersebut tentulah melainkan cuma satu jenis saja, yaitu kufur juhud. Ya, kufur penentangan. Enggak ada lagi tuh kufur karena kebodohan. Enggak ada lagi. Udah kufur karena penentangan aja. Balil kufru anwa'un, padahal kufur itu banyak ragamnya. Minhu al-jahlu wa ghayr, di antara ada kufur karena kebodohan dan yang lainnya. Wa qala al-'alama Abu Butain, berkata al-'alama Abu Butain, fa in kana murtakibu syirkil akbari ma'dhuran li jahlihi faman huwa alladhi la yu'dhar. Kalau memang orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar diberi udzur karena ketidaktahuannya, terus siapa yang enggak diberi udzur? Wa lazimu hadha da'wa hadhihi ad-da'wa, dan konsekuensi dari klaim ini ya, orang yang bodoh diberi udzur annahu laisa lillahi hujjatun ala hadin illa al-mu'anid. Bos, berarti konsekuensinya Allah enggak punya hujah kepada siapapun kecuali si penantang aja. Karena yang lain bodoh-bodoh semua. Berarti hujah Allah belum tegak. Nauzubillah. Ya. Ma'anna sahib hadhi da'wa la yumkinuhu tardu aslih. Ya, apalagi si orang yang mengklaim kayak gini dia pun enggak bisa ya menyebutkan sumbernya, kaidahnya itu dari mana. Bala budda ayatana khutbah, ya, bahkan yang pasti ucapan dia itu kontradiksi. Fa innahu la yumkin ayatawaqqafa fi takfiri man syakka fi risalati Muhammadin aw syakka fil ba'tsi aw ghair dhalik min usuluddin wasyakku jahilun. Karena enggak mungkin bagi dia abstain ya, untuk mengkafirkan orang yang ragu terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin dia abstain. Kalau dia abstain, dia kafir juga. Atau ya, ragu terhadap adanya hari kiamat. Enggak ya. Mungkin ada orang hari kiamat ada apa enggak ya. Pasti kita katakan apa orang yang ragu tersebut kafir. Dan si pulang ini yang mengklaim kaidah tadi, dia pun pasti mengkafirkan. Enggak mungkin dia tawakuf. Kalau dia tawakuf juga, kafir juga. Ya. Atau yang lainnya dari usul diri ini. Karena orang yang syak, jahil. Orang yang ragu itu, jahil. Wah, berkata al-alama Hamad ibn Ma'mar dalam nutbah syarifah, walisal muradu biqiyamil hujjah ayyafhamaha al-insanu fahman jaliyan kama yafhamuha man hadahullahu wafaqahu wanqada li'abrih. Bukanlah yang dimaksud tegaknya hujah, yaitu seseorang memahami hujah tersebut dengan pemahaman yang jeli, yang jelas, sebagaimana orang yang telah Allah beri hidayah, yang telah diberi taufik oleh Allah memahami tauhid, memahami hujah, dia tunduk kepada perintah Allah. Fa innal kufara qad qamat alaihim hujjatullahi ma ikhbarihi bi annahu ja'ala ala qulubihim akinnatan ayyafqahu kalamah. Ya, orang-orang kafir telah hujah telah tegak di atas mereka. Padahal Allah mengabarkan bahwa Allah telah menjadikan adanya penyumbat di kalbu orang kafir, ya, adanya penutup untuk memahami firman Allah. Gimana mau paham? Ya, nyangkut aja enggak, paham enggak sih? Nyangkut aja enggak. Ya, berkata al-alamah Abdul Latif dalam Mismahud Dhalam, ini saudaranya dari Syekh Ishaq, innama yushtaratu fahmul murad lil mutakallim wal maqsudi minal mukhatabi la annahu al-haqqu ay yushtaratu fahmul mukhatab la fahmu annahu al-haqq. Ya, kata Syekh ya, Al-Alama Abdul Latif ya, bin Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh ya, yang dipersyaratkan pemahaman ya, yang dimaksud dari si mutakallim ya, yang disyaratkan itulah pemahaman maksud, paham maksud dari sisi si mutakalim, orang pertama yang berbicara. Kalau Al-Quran berarti mutakalim siapa? Allah. Itu yang disyaratkan adalah paham ya, maksud dari Allah, firman Allah dan maksudnya ya, minal mukhatab, kepada orang yang diajak bicara, kita ini umat mukhatab. La annahu al-haq, bukan dipersyaratkan mesti paham poinnya adalah kebenaran. Yang penting paham. Jangan nyembah kubur. Ngerti kalau pahamnya? Jangan nyembah selain Allah. Paham maknanya? Ya, jangan menjadikan kuburan wali sebagai tempat ibadah. Paham maknanya? Paham. Enggak mesti dipersyaratkan. Oh, ini yang hak. Bisa jadi dia meyakini itu batil. Kan begitu. Ini dakwah Wahabi. Ini orang yang suka mensyirik-syirikan. Mana lagi tadi? Wa qala fi minhaj at-ta'sis, beliau berkata Syekh Abdul Latif dalam kitab Minhaj at-Ta'sis, la yustaratu fi fahmil fi qiyamil hujjati ayyaf hama anillah wa rasulih ma yafhamuhu ahlul iman wal qabul wal inqiyad lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipersyaratkan terkait qiyamul hujjah, tegaknya hujjah, seseorang mesti paham firman Allah, hadis-hadis Rasulullah seperti yang dipahami oleh ahlul iman, yang menerima ahlul qabul, yang menerima ya keimanan, ahli ketaatan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Enggak mesti begitu. Faidatun jaliyatun, faidah yang bagus di sini, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Iman Al-Awsat di halaman 172 ya, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina istakbaru fil ardh, saya akan palingkan kata Allah ya, dari tanda-tanda kekuasaanku. Siapa yang Allah palingkan? Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. faulaika almustakbirun almuntabi'una ahwa'ahum musrifuna an ayatillah la ya'lamuna wa la yafhamun. Mereka itu siapa yang Allah akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah? Orang-orang yang menyombongkan diri, mereka adalah orang-orang sombong yang hanya mengikuti hawa nafsunya, yang mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak mau tahu, tidak mau paham. Lima taraku al-amala bima 'alimu. Kenapa demikian mereka berpaling? Karena mereka meninggalkan amal dari apa yang telah mereka ketahui, istikbaran wa tiba'an li ahwa'ihim, karena sombong dan lebih memperturutkan hawa nafsu mereka. Ya. Uqibu bi an muni'u al-fahma wal ilma. Akhirnya mereka dihukum, ya, dicegah dari memahami, dari mengetahui. Fa innal ilma harbun lil muta'ali, karena ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Wa qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi majmu'il mu'alafatihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam majmu' mu'alafatnya, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Ya, seandainya Allah mengetahui ada pada mereka khairan, kebaikan, Allah akan menjadikan mereka mendengar. Maksudnya apa khairan? Hirsan. Ya, kalau mereka memiliki antusias, keinginan kuat ala ta'allumiddin, untuk belajar agama, la asma'ahum, Allah akan menjadikan mereka mendengar. Ay, la afhahahum, la afhamahum, Allah akan membuat mereka paham. Fahadha yadulu ala anna adam al-fahmi fi aksarin nas al-yawma adlun minhu subhanah. Maka ini menunjukkan ketidakpahaman banyak manusia saat ini itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ya'lamu ma fi kulubihim min adamil hirsi ala ta'allumid din. Karena Allah mengetahui di kalbu-kalbu orang-orang tadi, ya, yang tersesat tadi, karena mereka enggak punya antusias, keinginan untuk belajar agama. Fatabayyana anna min a'damil asbabil mujibati li kaunil insani min syarid dawabi wa huwa adamul hirs ala ta'allumid din. Allah musta'an. Ya, maka jelaslah ini diantara sebab yang paling terbesar yang menunjukkan bahwasanya seseorang manusia itu, kenapa manusia digolongkan sebagai makhluk yang paling buruk, ya, karena mereka tidak punya antusias, tidak punya keinginan kuat untuk belajar agama. Ya, ini juga diucapkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di Miftah Darussa'adah. Ya, mas'alatun wa mimma taqumu bihi al-hujjah as-sama' bit-tauhid. Dan diantara hujjah itu telah tegak adalah kalau dia dengar tauhid. Qalam Ibn Bas, Syekh Ibn Bas berkata, ya, "Wa ma indakum fi ummil mu'mini fi ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha indaha ilmu ilmun biddin." Ya, kata Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Bas bertanya kepada audiens, "Wa ma indakum? Apa pendapat kalian tentang ibunya Nabi? Apakah ibunya Nabi punya ilmu agama?" Ya. Tahibar kalau begitu. Lihat di footnote faedah. Su'il Ibn Bas an karahati ba'dil ulama al-khawda fi abawai an-nabi SAW. Su'il Ibn Bas ditanya tentang sebagian orang yang enggak suka, ya, dari sebagian ulama yang enggak suka membicarakan tentang kedua orang tua Nabi. Fa'ajabaha da jahlun minhu. Kata Su'il Ibn Bas, ini kebodohan. Kan Nabi SAW yakul inna abi wa abaka binar. Nabi sendiri yang mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Baik. Syekh Ibn Bas tadi bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kalian tentang ibunya Nabi? Apakah ibu Nabi punya ilmu agama? Ibunya Nabi gimana diponis? Muslim apa kafir? Kafir. Baik. Hal hadarat al-Islam wa hadarat an-nubuwwah? Ya. Apakah, ya, ibunya Nabi itu sudah menjumpai Islam, ketemu kenabian? Ya. Asyak alal jahiliyah walam tu'dar. Ibunya Nabi dihidup dalam masa jahiliyah, ternyata gak diutur. Gimana mau ketemu Nabi, anaknya aja masih kecil. Anaknya kan Nabi. Li'annaha asyak ala bakiyati dini Ibrahim. Karena ibunya Nabi itu hidup di masa sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim. Wahakadal arabu asyu ala bakiyati dini Ibrahim. Padahal ya'uhu. Padahal ya'udar. Ya, demikian pula orang-orang Arab musyrikin Quraisy. Mereka hidup di, ya, sisa-sisa masa Nabi Ibrahim, ya, maka mereka menyanyiakannya, maka mereka enggak diberi udzur. Ya, lihat qala Syekh Ibn Bas berkata di footnote, li annahum kanu ala syari'atin talaqqauha an khalilillah Ibrahim wa huwa at-tauhid wa hiya at-tauhid. Yaitu karena mereka hidup dalam di, mas, di, apa, di atas syariat Nabi Ibrahim yang mereka ambil dari Nabi Ibrahim karena mereka haji, oleh karena mereka haji umroh pakai syariat Nabi Ibrahim. Itu tauhid. Padahal dzalika ala anna man mata ala kufrin la yustaghfaru lahu. Oleh karena itu ini menunjukkan orang yang mati di atas kekufuran tidak diper, tidak dimohonkan ampunan untuk dia. Wala yud'a lahu, tidak didoakan. Wa in kana fil jahiliyah, walaupun dia matinya di masa jahiliyah dulu. Fa kaifa idza kana bainal muslimin wa baina ahli tauhid wa baina man yaqra'ul Qur'an wa yasma'ul hadis ahadisa ar-rasul sallallahu wa huwa aula bi ayyi qala fi haqqihi innahu kafirun wa lahu hukmul kuffar. Terus gimana dengan orang yang berada di tengah kaum muslimin? Ya, di antara ahli tauhid, di antara orang yang membaca Al-Qur'an, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu, ya, itu tentu lebih layak untuk dikatakan dia kafir dan diperlakukan untuk orang-orang kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat di Qaidul Arba mengatakan kesyirikan, ya, yang ada di umat zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy syirik kepada Allah, ya, fi raha la fi syiddah, hanya dalam situasi lapang, bukan situasi genting. Situasi genting, ya, mereka bertauhid, situasi lapang mereka baru syirik. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang kata Syekh, mereka syirik pada Allah di waktu lapang dan genting. Nah, kata Syekh Al-Qusaini, berarti musyrikin zaman sekarang lebih layak untuk dikafirkan. Kan katanya kekafirannya lebih parah. Gitu. Paham gak sih? Ayo barakallahu fikum. Ya. Qala mata waqa asyirk minhu ukhida bihi. Kama yaqa'u al-an fi Misra wa Syam wa nahwi dhalika fi ba'dil buldan 'inda qabr Badawi wa ghairi. Ya, kapan saja seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, ya sudah difonis dengan kesyirikan. Sebagaimana terjadi saat ini di Mesir, di Syam dan yang lainnya dan di berbagai negeri di sisi kuburan Badawi dan yang lainnya. Ini dari Nur al-Adab. Mana lagi tadi? Ya. Baik. Hukmu alaihim bil kufri wal jahalati wal dalali. Ya, mana ini berikutnya? Itu ya. Maka hukum yang diberikan pada mereka hukum kekufuran, kebodohan, kesesatan. Walam yuhdan li nabi, nabi tidak diizinkan oleh Allah SWT, oleh Allah Subhanahu wa taala bil istighfari li ummi, untuk memohonkan meminta ampunan buat ibunya. Wa qala liman sa'alahu an abihi, dan beliau berkata tentang orang yang bertanya tentang bapaknya nabi, maka nabi menyatakan, ya, ya, nah, oh, nabi bersabda kepada orang yang bertanya tentang bapaknya, gimana bapak saya dulu di masa jahiliyah meninggal di berbuat baik, kata nabi, inna abi wa abaka fi nar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, hadis riwayat Muslim. Wa abuhuma tafil jahiliyah, bapaknya nabi wafat di masa jahiliyah, kaifa biha ulai alladziina 'aasu fil islam wa bainal muslimin. Nah, terus gimana dengan mereka yang hidup di dalam masa Islam di tengah kaum muslimin? Baik, masalah itu. Wa mimma taqumu bil hujjah wujudul ulama wal kulliyatu syar'iyyah. Masyaallah. Di antara hujjah ini tegak adanya ulama dan fakultas-fakultas syariat. Su'ila Syekh bin Baz ditanya, al-istighatsatu bi ghairillah fi baladi misli hasairil bilad. Ya. Al-islamiyah hal fihi udrun bil jahli? Oi Syekh, ada orang beristighatsah pada selain Allah, ya, di sebuah negeri semisal negeri-negeri Islam. Apakah, ya, diberi udzur karena ketidaktahuan? Fa ajaba, maka Syekh jawab, mana alamu fihi udrun bil jahli? Kita enggak tahu ada udzur yang bisa dengan karena kemudahan yang bisa mentolerir tindakan syirik dia. Asbahat bala bila dan Islamiyah. Saat ini negeri-negeri sudah jadi negeri Islam. Pihal muslimu, pihal muslimun, di negeri tersebut banyak kaum muslimun. Wafihal ulama, ada ulama. Wafihal kuliatu syariah. Bahkan di negeri-negeri banyak fakultas syariat. Ya. Ya, itu kata Syekh Al-Bihri di footnote nomor 3. Fahadihi hujajun muta'adidatun. Falisalahum hujatun ala Allah. Tabaraka ta'ala. Ini hujah yang sudah beragam ini. Yang enggak ada hujah lagi mereka di hadapan Allah. Limadza yas'alu hatta yatabassar fi dini? Ya, kenapa dia enggak mau bertanya hingga dia nanti dapat bisa paham, ya, agamanya. Wa qala al-jahlu yakunu fi ma yumkin khafa'uhu. amal umur adzahira min ad-din fala yudzaru fiha al-jahil ka umur tauhid wa umur salati. Kata Syekh Ibn Baz, kebodohan ya itu menjadi udzur pada hal-hal yang memang itu mungkin samar diketahui, adapun perkara yang zahir yang jelas lahiriah, perkara agama ini tidak diberi udzur orang yang tidak tahu, seperti satu perkara tauhid, perkara salat, dia enggak tahu salat itu wajib, enggak diudzur. Ya, bahkan dia enggak tahu mencuri itu haram, enggak diudzur, tetap potong tangan. Amal ladzi yumkin jahluhu, adapun yang memang mungkin bisa jadi dia enggak tahu. Ya mislu ba'd sifat, semisal sebagian sifat-sifat Allah allati khafiyat alaih, yang sama bagi dia. Au ma dara annaha min sifatillah, atau dia enggak tahu itulah sifat-sifat Allah. Fa ankaraha, dia pun mengingkari, summa ulima wa buyyinalah. Mayat furbidah. Kemudian dijelaskan, dikasih tahu, dia enggak kafir akan hal itu. Lianna mislah hada qad yajhal. Karena yang seperti ini bisa jadi dia enggak tahu. Ada orang mengingkari sifat rahmat, sifat mahabbah, sifat ghadab. Ya, apakah kafir? Ya, belum tentu. Ini perkara khafi. Ya. Syekh bin Baz tanya lagi, amma yu'dharu al-quburi bil jahli? Amma yu'dharu al-quburi bil jahli? Apakah seorang kuburiyun? Ya. Kuburi dikasih ujur karena akan tidak tahu. Fajabah. Maka saya menjawab, hadihi minal umur al-adhimah allati jaha biha al-islam. Ini perkara yang agung ini. Yang Islam datang untuk ini. Waja'at biha ar-rusul. Para rasul bahkan datang untuk kayak begini. Layak pak bismillah. Yang kayak gini itu enggak samar lagi. Al-Quran wa sunnah baina aidihim. Quran sunnah sudah ada di tengah tangan-tangan mereka. Wal-ulama'u baina aidihim. Ulama ada di tengah mereka. Walakinnahum qani'una bima hum 'alaihi, namun mereka sudah merasa puas dengan apa yang ada pada mereka. La yardawna ayunabahu, mereka enggak suka, enggak rido kalau mereka diingatkan. Wal ya, summa law qudira annahum jahilu, sungguh dia taruhlah kalau dianggap mereka itu bodoh, wal hukmu fid dunya ala hada mislu sa'iril kufar, maka hukum yang diterapkan di dunia untuk orang semisal kayak gini ya, itu seperti yang diterapkan untuk seluruh orang-orang kafir. Ya. Amal akhirah idza kana Allahu jalla wa ala ya'lamu min qulubihim annahum jahilu wa annahum yatlubuna al-haqq yakunu lahum hukmul akhirah. Ya. Adapun urusan akhirat kalau memang tahu di kalbu mereka mereka jahil dan mereka sungguh-sungguh cari kebenaran namun enggak dapat, maka hukum mereka hukum akhirat. Ya, mereka ka ahlul fatarat, seperti ahlul fatarat. Qad yumtahuna yaumil qiyamah. Mereka nanti diuji di hari kiamat. Diujinya kayak apa? Sebagaimana orang tuli, orang gila, dan orang yang tinggal di masa fatrah diuji oleh Allah masuk ke neraka. Kalau mereka mau masuk, mereka masuk surga. Kalau kamu masuk, masuk neraka. Karena Allah yang suruh langsung aja dia enggak mau, apalagi Allah utus rasul. Ya. Nasallahu taala ala ya. Wa qad bayyana Allah subhanahu wa taala anna aktsarahum la ya'qilu wa la yafhamu. Allah telah menjelaskan mayoritas mereka tidak paham, tidak mampu berpikir. Allah Ta'ala berfirman, innahum mattakhadhu syaitan awliya'a min dunihillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan telah menjadikan ya, mereka telah menjadikan setan para wali selain Allah dan mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sum'a. Kata Allah, maukah aku beritahukan pada kalian orang yang paling merugi amalnya? Itu orang yang sesat, usaha upaya mereka di dunia dan mereka mengira mereka berada di atas petunjuk, mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Su'ila Syekh bin Baz tanya, mas'alatu al-midya'u wal-ashritatu wal-hatibu mimma takumu bihil hujjah. Terkait midya, radio, ashritah, kaset-kaset, kajian, hatif, telepon, itu diantara yang menjelaskan hujah telah tegak. Su'ila Ibn Baz amman yakul, Syekh Ibn Baz ditanya tentang orang yang mengatakan, ada yang mengatakan inna minal bidah tasjidul asyirtah al-islamiyah. Ini kokoh gak jelas nih orang. Ada yang mengatakan, weh Syekh, ada yang bilang ya, itu apa rekaman kaset-kaset kajian Islam itu bidah. Kokoh gak jelas nih. Pak aja apa Syekh Ibn Baz menjawab, alladzi yaqul inna tasjilaha bid'atun hada minas sabdi an sabilillah. Orang yang mengatakan rekaman kajian Islam itu bid'ah, ya, ini orang yang mau menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, orang yang mengatakan live kajian itu bid'ah, itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahu Wahada jahilun murakkabun. Ini bodoh kuadrat. Miskin, bukan miskin harta. Ya. Miskin ilmu, miskin jiwa. Fahada ilmun azimun wa fa'idatun kabirun. Ini kajian itu ilmu yang besar. Faedahnya banyak. Alhamdulillah alladzi qad yassara. Allah yang mudahkan, alhamdulillah. Ilmu tersebar lewat kajian ya. Banyak orang dengerin faedah lewat rekaman ya. Lewat rekaman di YouTube. Bid'ah. Ini orang gila ini yang bilang itu bid'ah. Itu ada. La ilaha illallah. Min al-ilmi al-jadid alladhi yassara Allahu li ibadihi wa aqama bihi al-hujjata. Ini di antara ilmu baru yang Allah mudahkan untuk hamba, dan ini Allah telah menegakkan hujjah dengan. Ya. Wa qala dan Syekh bin Bas berkata risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intasarat min tariqil kitabi was sunnah. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebar melalui jalan Quran sunnah. Wa tasarat bit talafunat. Tersebar lewat telepon. Zaman dulu, zaman Sebitas tahun 70-an. Lewat telepon. Obi radio, dengan radio, obi kuli makan. Dengan segala tempat. Pakai radio. Apalagi zaman sekarang. Dinur Rasul mahu abi khafin al-yawma. Agama Rasul enggak samar lagi hari ini. Lakinnahum mu'ribuna anhu. Apa mereka yang berpaling dari agama Rasul? La yaltafituna ilih. Mereka enggak mau menoleh ke agama Rasul. Wahum ya'ribuna anna hunaka muslimin. Ya, mereka mengetahui bahwasannya ada kaum muslimin. Cukup dulu ya. Sampai halaman 266. Besok malam juga gak bisa khatam. Besok lusa insya Allah kita khatam. Ya. Tersisa berapa halaman lagi? Ya. 13 ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.